Baik, langsung saja. Salah satu artis idolanya Indonesia, artis bertalenta, ratu oplosan Indonesia, sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur, ya. Biar sampean tidak penasaran, tentu ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia. Langsung Wiwi Sagita Yupalapa. Selamat siang, assalamualaikum.